bisa melupakanmu. Aku pun masih mencintaimu dan aku pun masih menyayangimu, namun kau tak mengerti perasaanku. Ku mencoba untuk setia padamu.